الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita yang bahas tentang seputar permasalahan al-khulu' dari kitab nikah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang asbab al-khulu', sebab-sebab diperbolehkannya seorang wanita, seorang istri untuk meminta khulu' kepada suaminya. Dan di sini ada permasalahan bahwa ketika seorang istri meminta khulu' kepada suaminya, apakah wajib bagi suaminya untuk menjawab khulu' tersebut dan menyetujuinya? Ada dua pendapat di kalangan para ulama dalam hal ini. Apabila seorang wanita menuntut khulu' kepada suaminya dengan salah satu sebab dari sebab-sebab yang diperbolehkan. Nah, itu giginya kelihatan itu. Siapa yang bicara? Ada dua pendapat dari para fuqaha tentang hukum apakah suami menyetujui permintaan khulu' tersebut. Pendapat yang pertama yaitu pendapat jumhur mayoritas para ulama. Mereka mengatakan bahwa dianjurkan bagi suami untuk menyetujui khulu' tersebut. Pendapat yang kedua mengatakan wajib apabila seorang istri menghendaki khulu' dengan sebab-sebab dan alasan yang diperbolehkan, maka wajib bagi suami untuk memenuhi permintaan istri tersebut. Dan pendapat yang terakhir ini, yaitu wajibnya, adalah pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Demikian pula Asy-Syaukani rahimahullah. Dan dalam hal ini ada hadis, dan hadis ini telah kita sebutkan sebelumnya, hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika istri Thabit bin Qais meminta khulu' dan menyampaikan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku penguasa pada masa itu. Lalu kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam bertanya kepada istri Thabit bin Qais tersebut, ataruddina alaihi hadiqatah, apakah engkau akan mengembalikan kebun yang telah diberikan kepadamu? Maka istri yang mengatakan iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada Thabit, iqbalil hadiqah wa talliqha tatliqah. Terimalah kebun sebagai tebusan dari istrimu tersebut, karena dia akan melepaskan dirinya, dan lepaskan dia. Taliqha tatliqah. Lepaskan dia, yakni putuskan hubunganmu dengannya dan hilangkan status dia sebagai istrimu. Fatalliqha tatliqah. Di sini perintah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam bentuk perintah, talliqha. Lepaskan dia. Jumhur ulama memahami bahwa perintah yang disebutkan dalam hadis ini bukan perintah yang menunjukkan wajib, namun perintah yang menunjukkan anjuran, arahan. Sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, beliau mengatakan huwa amru irsyadin wa islahin la ijab, bahwa perintah tersebut amr irsyadin wa islah, perintah yang maksudnya bimbingan, arahan, bukan yang menunjukkan sesuatu yang mewajibkan. Namun sebagian para ulama seperti yang kita sebutkan tadi, Syaukani rahimahullah mengatakan bahwa asal hukum perintah adalah wajib. Setelah seorang istri telah siap untuk mengembalikan apa yang diberikan kepadanya, maka Rasulullah SAW perintahkan kepada lelaki tersebut untuk melepaskan wanita tersebut. Kata Syaukani rahimahullah dalam Nailul Autar, walam yadhkur ma yadullu ala sarfil amr an haqiqatihi, bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak menyebutkan apa dalil yang memalingkan perintah tersebut dari hakikatnya. Karena hakikat dari perintah asalnya adalah wajib. Diarahkan kepada selain wajib itu membutuhkan dalil penguat. Sehingga kata beliau, tidak ada dalil yang menunjukkan dipalingkannya perintah tersebut kepada perintah anjuran atau bimbingan. Maka kembali pada hukum asal, hakikat dari perintah adalah menunjukkan wajib. Kata beliau, wa fi dzalika dalilun ala annahu yajuzu lirrajuli akhdzul 'iwadhi minal mar'ah idza karihatil baqa'a ma'ah. Maka di dalam hadis ini terdapat dalil diperbolehkannya bagi seorang lelaki untuk mengambil tebusan dari seorang wanita apabila dia, yakni apabila wanita tersebut benci untuk tinggal bersamanya. Ini ma'asyara alaikum warahmatullah kaitannya dengan permintaan seorang wanita ketika dia meminta khulu karena ada sebab dan alasan yang membolehkan untuk melakukan hal tersebut. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa kedudukan wanita dalam rumah tangga tidak semata-mata dia seperti seorang budak yang tidak bisa melakukan tindakan apapun. Adanya syariat khulu' ini menunjukkan bolehnya. Apabila dia melihat dari suami ada hal-hal yang menyebabkan dia bisa mengajukan khulu', seperti tidak adanya kesinkronan dalam kehidupan rumah tangga, tidak senang melihat akhlaknya, tidak senang melihat rupanya, atau melihat seorang suami yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau seorang suami yang terjatuh ke dalam bid'ah misalnya, maka ini merupakan sebab-sebab yang membolehkan seorang wanita untuk minta khulu', dan hendaknya seorang suami untuk memenuhi dan menyetujui permintaan khulu' dari istrinya tersebut. Apabila seorang istri siap untuk mengembalikan apa yang telah diberikan kepadanya. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wala yaqa'u illa bi'iwadhin maliyyin tafriduhu az-zawjatu liz-zawji. Dan tidak terjadi khulu' tersebut kecuali dengan tebusan harta. Kecuali dengan tebusan harta. Ini termasuk di antara rukun khulu'. Harus ada tebusan. Fima iftadat bih. Sebagaimana yang diterangkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tebusan itu harus ada. Dan tebusan itu sifatnya materi, harta. Tafriduhu az-zawjatu liz-zawji. Yang ditetapkan untuk seorang istri yang dia berikan kepada suaminya. Nah, ma'asyara ikhwa rahimakumullah, apabila seorang istri mengembalikan apa yang telah diberikan oleh suaminya kepadanya, misalnya dia diberi mahar 5 gram cincin emas, maka dia ingin mengajukan khulu', dia berikan, dia kembalikan kepada suaminya, suami menerima. Suami menerima. Sehingga terjadi khulu' tersebut. Sebagaimana dia berikan 5 gram, maka dia kembalikan 5 gram. Lalu apa hukumnya seorang istri menebus dirinya dengan jumlah yang lebih besar dari mahar? Jumlah yang lebih besar dari mahar. Misalnya seorang suami ketika memberi mahar kepada istrinya, dia memberikan 5 gram. Maka istri menuntut khulu'. Ketika dia hendak mengembalikan mahar 5 gram, suaminya mengatakan, "Tidak. Saya ingin 500 gram. Saya ingin 500 gram. Atau saya ingin 10 gram. Artinya melebihi dari kadar mahar yang dia berikan. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Dalam permasalahan ini ada 3 pendapat dari para fuqaha. Pendapat yang pertama mengatakan suami mengambil yang lebih dari mahar, hukumnya boleh namun makruh. Hukumnya diperbolehkan namun hal tersebut dimakruhkan. Dan ini mazhab Al-Hanabilah. Mereka mengatakan sah suami mengambil lebih dari apa yang dia berikan, namun hal yang dibenci. Disebutkan oleh Al-Mardawi dalam Al-Insaf, la yustahabbu ayakhudha minha akthar mimma ataha fa in fa'ala kuriha wa sahha. Tidak dianjurkan bagi seorang suami mengambil lebih dari apa yang dia berikan. Namun apabila dia melakukannya, maka itu makruh dan sah. Diperbolehkan tapi makruh. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa hal tersebut diperbolehkan. Hal tersebut diperbolehkan dan tidak dimakruhkan sama sekali. Boleh bagi suami meminta atau mengambil lebih dari apa yang telah dia berikan. Dan ini mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah, Ibnu Hazm dan Muhammad bin Hasan dari Al-Hanafiyah. Al-Imam Malik rahimahullah taala beliau ditanya, "Hal yahillu liz-zawji an ya'khudha min imra'atihi akthar mimma a'taha fil khul'i, apakah halal bagi seorang suami mengambil dari istrinya lebih banyak dari apa yang dia berikan dalam kasus khulu'? Kata Imam Malik, na'am. Iya. Hal tersebut diperbolehkan. Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, walaha an taftadi minhu bijami'i ma tamlik. Dan boleh bagi seorang istri untuk menebus dirinya dengan menyerahkan semua apa yang dia miliki kepada suaminya. Dia menyerahkan semua apa yang dia miliki kepada suaminya. Boleh. Pendapat yang ketiga mengatakan tidak boleh sama sekali. Tidak diperbolehkan sama sekali. Dan ini pendapat salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Salah satu pendapat dari riwayat, salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah, bahwa apabila seorang istri memberi lebih dari apa yang diberikan oleh suami kepadanya, maka harus dikembalikan kepada istri. Misalnya suami menuntut 10 gram padahal mahar yang diberikan 5 gram. Ketika si istri memberikan 10 gram, maka suami harus mengembalikan 5 gram kepada istrinya dan tidak dihalalkan baginya mengambil lebih dari apa yang telah dia berikan kepada suaminya. Di antara tiga pendapat ini, wallahu ta'ala alam, pendapat yang rajih, yang lebih kuat, wallahu ta'ala alam, adalah pendapat yang membolehkan. Pendapat yang membolehkan. Namun, pendapat yang mengatakan boleh tapi makruh, ini pendapat yang lebih kuat. Wallahu ta'ala alam. Hal ini disebabkan karena mengambil sesuatu yang lebih dari apa yang telah dia berikan bukanlah satu hal yang menunjukkan akhlak yang mulia dari seorang suami, dari seorang laki. Dia memberikan, maka yang sepantasnya bagi dia adalah mengambil sesuatu yang sejumlah dengan apa yang dia berikan. Sejumlah dari apa yang dia berikan. Oleh karena itu disebutkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah tentang seorang laki yang mengambil lebih dari istrinya ketika dia menebus dirinya. Kata Imam Malik, laisa min makarimil akhlaq. Ini tidak termasuk di antara akhlak yang mulia. Demikian pula Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, al-afdal alla ya'khudha ziyadah. Hadha huwa al-afdal. Yang afdal, jangan dia mengambil lebih dari apa yang dia berikan. Ini yang afdal. Lalu beliau menyebutkan hadis Thabit bin Qais. Thabit bin Qais memberikan kebun, maka yang dia ambil adalah kebun sebagaimana yang dia berikan. Tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Dan juga keluar dari khilaf yang terjadi kalangan para ulama. Karena adanya pendapat para ulama yang mengatakan tidak boleh, haram lebih dari apa yang telah dia berikan. Maka yang afdal, keluar dari perselisihan, seorang suami tidak mengambil lebih dari apa yang telah dia berikan kepada istrinya tersebut. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dalam kisah Jamilah bintu Salul yang istri dari Thabit bin Qais datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan kepadanya bahwa aku tidak mengeritik, aku tidak mengoreksi pada diri Thabit dari sisi agamanya, dari sisi akhlaknya, akan tetapi aku mengkhawatirkan melakukan perbuatan kekufuran di dalam Islam La utiquhu bughdan. Saya tidak mampu berkhidmat kepadanya karena benci melihatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ataruddina alaihi hadiqatah?" Apakah kamu siap mengembalikan kebun yang diberikan kepadamu? Kata Jamilah, "Iya." "Na'am." Fa amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay ya'khudha minha hadiqatahu wa la yazdad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengambil kembali dari istrinya kebunnya tersebut dan jangan dia menambah. Nah, ini adalah lafaz jangan dia menambah. Maka tambahan lafaz inilah yang kemudian jadikan hujjah oleh para ulama tentang diharamkannya mengambil lebih dari apa yang telah dia berikan. Namun lafaz tambahan ini wala yazdad jangan dia menambah terjadi khilaf di kalangan para ulama. Karena khususnya tambahan ini datang dari riwayat Abdul A'la bin Abdul A'la dari Sa'id dan dia bersendiri dalam menyebutkan tambahan tersebut. Sementara perawi-perawi yang lainnya yang diriwayatkan oleh Bukhari, An-Nasa'i dan yang lainnya dari jalur Khalid Al-Hadza dan dari jalur Ayyub As-Sakhtiyani, dari Ikrimah, dari Ibn Abbas itu tidak ada tambahan penyebutan wala yazdad. Tidak ada tambahan tersebut. Adapun riwayat Abdul A'la, Abdul A'la dari Sa'id bin Abi Arubah terjadi khilaf antara Abdul A'la yang meriwayatkan hadis ini secara bersambung sementara perawi yang lain yang meriwayatkan hadis tersebut mereka meriwayatkannya secara mursal sehingga para ulama, sebagian para ulama mengatakan yang sahih tambahan wala yazdad dan jangan dia menambah adalah riwayat yang mursal, yang sahih tanpa tambahan tersebut. Sehingga wallahu ta'ala alam, meskipun asal hukumnya diperbolehkan, namun bukanlah hal yang sepantasnya bagi seorang suami untuk mengambil lebih dari apa yang telah dia berikan kepada istrinya tersebut dalam perkara khulu'. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini insyaAllah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafidhakum Allah.